Aku langsung aja ya Mbah ya. Kenapa namanya Jan Cukers sih Mbah? Jan Cukers adalah usaha melawan kesantunan di negeri ini yang makin merajalela. Gitu loh. Bagi saya, kalau dengan jancuk pun aku gak bisa menjumpai hatimu, dengan air mata mana lagi aku harus mengeduk hatimu. Anu, Mbah. Enggak. Saya tahu itu romantis sih Mbah. Yeah. Cuma kenapa mesti jancuk Mbah? Kalau anti jancuk, termasuk Kompas, tapi kalau Kompas sudah mengundang lewat Putu Fajar Arcana yang mengobrak-abrik Kompas ini, sampai orang kayak aku bisa boleh tampil di sini, itu apa enggak sudah mabuk lah Kompas itu? Pasti orang mabuk semuanya, aku diundang di sini itu gimana gitu loh. Berarti jancuk sudah diterima. Tapi kalau jancuk sampai enggak diterima di Kompas, berarti perayaan 10 November harus ditiadakan. Loh, kenapa tuh Mbah? Enggak mungkin oh, Bung Tomo sama orang-orang Surabaya itu melawan Inggris cuman Allahu Akbar, enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti di sana Allahu Akbar. Oh, ayo jancuk, jancuk gitu. Gitu. Pasti gitu. Tapi kan sejarawan gak jujur kan, karena ini wah sejarawan tuh terlalu munafik. Mestinya dimasukkan juga. Masa yang masuk cuman Bung Tomo mendelik-mendelik sampai Allahu Akbar, gak mungkin. Kata-katanya gitu. Gak dikeluarin emang. Gak mungkin gitu loh. Gitu loh. Allahu Akbar mah iya. Maksudnya, cok. Sama Labi jendol, cok. Gitu loh. Allah, ya Allahu Akbar, cok. Gitu. Iya Mbak. Udah mulai agak terang sih Mbak. Iya. Tapi kan nanti bisa disalahartikan Mbak, apalagi untuk anak-anak muda yang tadinya cuma mau ikut-ikutan aja. Jadinya malah mungkin agak kurang ajar Mbak. Kan beda nih, orang yang mau membela kebenaran karena merasa tertekan sama orang yang memang berniat gak baik, itu gimana Mbak? Kalau disalahartikan gitu loh Mbak. Ayo. Apa yang gak disalahartikan di Indonesia? Okay. Wong Pak SBY ada disalahartikan jadi presiden kok. Gitu loh. Oh ya, hati-hati. Apa yang gak apa-apa salah artikan tuh, biarin. Wong salah arti semua kok. Gitu loh. Pak. Lah wong jalannya sekarang itu lah pemimpin Jawa Pos. Bagi saya itu sekarang disalahartikan jadi menteri gimana gitu loh. Pak, hati-hati. Biasa. Pak, ada lasernya ya Pak di ini Pak. Apa itu? Sniper nih kayaknya, hati-hati loh. Jauh-jauh. Enggak, canda. Bantu! Kalau mau ngutang, enggak bisa ngutang. Apa namanya, lo bukan bantu! Aku minta penonton juga itu. Kalau mau ngutang, enggak bisa ngutang. Apa namanya, lo bukan bantu! Kalau mau ngutangi gak bisa ngutangi, apa namanya lo bukan bantu. Ayo ngutang-ngutang dan ngutang-ngutangi, ayo jangan kaya sendiri. Malu mau ngutang itu kuno, tak bisa ngutangi juga kuno. Semua bodoh wae namanya bantu. Pami mawon namanya bantu. Jauh sekali nih Pak. Jancuk! Tanpa kata dasar kasih awalan jan, kasih akhiran cuk namanya jancuk. Kalau otak kosong kasih awalan jan, kasih akhiran cuk otakku jancuk. Ayo kosong-kosong biar gampang ngisi, ayo gak ada dasar biar hidup dalam. Kalau hidup kosong kita gampang-gampang ngisi, kalau otakmu full susah ngisi. Lebih gampang kalau hidupmu hancur. Sami mawon namanya hancur. Oh, ku tak menyesali jancuk. Kalau diri ini jancuk. Engkau jadikan diriku jancuk. Cinta kedua darimu jancuk. Biarlah aku terima jancuk. Ku tak menyesali Janco. Kalau diri ini Janco. Engkau jadikan diriku Janco. Cinta kedua darimu Janco. Biarlah aku terima.